mega sudah di langit pantai cerita. Bodaknya cas dipulas endah narasa. Saksi asih dinamunggaran cerita. Waktu urang nepungkeun geterna cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja. Ngagalura ibarat ombak sadara. Di sisi basisir laut pantai carita. Nya di dunia urang teh wajah balata. Mega sutra di langit pantai carita. Bodas cacas dipulas kaki ngerasa. Saksi asik mekarna harapan cinta. Boy isu muga laksana panaja. Mega sutra di langit pantai carita. Sutra di langit pantai carita. Bodaknya cas dipulas endah narasa. Saksi asih dinamunggaran carita. Waktu urang nepungkeun geterna cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja. Ngagalura ibarat ombak sadara. Di sisi basisir laut pantai carita. Nya di dunia urang teh wajah balata. Mega sutra di langit pantai carita. Bodasnya cas dipulas kaki ngerasa. Saksi asih mekarna harapan cinta. Boy isu muga laksana panaja. Mega sutra di langit pantai carita.